Ibu Rita, selamat siang. Siang. Silakan Ibu. Kalau menurut saya, kita nggak bisa nyalain pengusaha. Pengusaha lebih baik nggak mau nyogok daripada nyogok. Ngapain? Buang-buang duit. Kalau nggak dikasih duit, mereka mempersulit urusan kita. Jadi jangan nyalain pengusaha dong. Memang aparatnya sendiri yang brengsek itu, ya. Oke. Itu aja. Baik, terima kasih Ibu Rita. Kita ke line telepon kembali. Kita terima Pak Imron. Selamat siang Pak Imron. Selamat siang. Silakan Bapak. Ya. Silakan. Ya, oke. Itu kalau menurut saya itu mestinya itu birokrasinya dulu diperbaikin ya. Kalau birokrasinya bagus, ya bertele-tele pendapat juga nggak perlu menyogok-nyogok gitu. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Pak Imron. Selanjutnya ke Pak Adi ya. Halo Pak Adi. Ya, selamat siang. Silakan Bapak. Menurut saya pengusaha itu kan pengennya dilayani dengan yang baik. Tapi kalau petugasnya mempersulit, kita buang-buang waktunya lama, caranya gimana? Ya mereka juga udah tahu, pasti akan disogok. Ya tolong pegawainya dulu yang dibenerin. Baik. Ya, terima kasih. Ya Pak Adi, terima kasih untuk komentarnya. Pendapat lain silakan ya di 6339160. Kita terima dulu Pak Jimmy, selamat siang. Selamat siang. Silakan Pak Jimmy. Ya, yang Ibu Rita itu benar. Ya, yang brengsek adalah pejabat-pejabat itu yang brengsek gitu ya. Kita tahu yang menyatakan pendapat ini kan Ibu Sri Mulyani. Ya kan, lama di IMF. Itu istilah kasar pudelnya IMF. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Yang terakhir kita terima teleponnya Pak Hendy ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Nah, jadi ini masalahnya sudah kotor Yusuf Kala juga otaknya dan hatinya, termasuk Sri Mulyani. Jadi pernyataan itu banci, tolong sampaikan aja lah, ya. Oke, itu saja Bapak. Terima kasih untuk komentarnya ya.